Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik para pendengar RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita bertemu lagi dalam suasana tetap dalam satu hari satu ayat yang akan kita bahas. Dalam kesempatan yang berbahagia ini, para pendengar RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan mengkaji Surah Al-Furqan juz 19 ayat 52 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fala tuti'il kafirina wajahidhum bih jihadan kabira. Yang artinya, maka janganlah engkau taati orang-orang kafir dan berjuanglah terhadap mereka dengannya Al-Qur'an, dengan semangat perjuangan yang besar. Baiklah para pendengar RRI yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam ayat yang dibacakan tadi sesungguhnya ini memiliki pesan arti yang sangat-sangat menjadi perhatian penuh bagi kita, bahwasanya kita pada saat ini janganlah senantiasa kita mentaati orang-orang kafir. Memang dalam tanda petik di sini, kalau kita memahami orang-orang kafir, kita terjemahkan adalah orang-orang yang sangat menjauhkan kita dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi oleh karena itu, para pendengar RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita berjuang terhadap mereka dengan Al-Qur'an, dengan semangat perjuangan yang besar. Artinya kita senantiasa menemani mereka untuk senantiasa menghadirkan Al-Qur'an bagian dari kesemangatan kita untuk berjuang. Dalam hal ini, kesempatan yang sangat mulia ini telah hadir Bapak Al-Ustadz Dr. Zainal akan memberikan komentar beliau tentang ayat Al-Furqan, yakni Surah Al-Furqan ayat 25, ayat 52. Kepada Bapak kami silakan. Terima kasih Ustadz Syamu. Ayat 52 ini menggambarkan kepada kita bahwa kafir di sini tidak saja mereka yang keluar dari Islam. Fa'aba aksaron nasi illa kufuro di ayat 50 itu juga menggambarkan bahwa kafir di sini adalah kufrun ni'mah. Mereka yang menolak anugerah Allah yang begitu luar biasanya. Bagaimana hujan yang sebenarnya rahmat itu bisa menjadi malapetaka di kota yang kita cintai ini, di negara yang kita cintai ini. Bukan salah Allah menurunkan hujan, tapi bagaimana negara yang diberikan amanat untuk mengelola sumber daya alam ini tidak mengelolanya dengan baik. Kalau kita datang ke Malaysia, kita menemukan resapan air itu begitu bertebar di kiri kanan jalan, dengan air mancur yang begitu indahnya, kolam yang begitu cantiknya, tidak ada niat orang untuk membuang sampah di kolam itu. Semangat rakyat yang begitu cinta dengan kebersihan itu adalah anugerah Allah yang harus diimbangi dengan manajemen masyarakat yang dimulai dari manajemen kalbu. Itulah yang ditemukan Allah di ayat 50, itulah yang disebutkan Allah di ayat 51, harus ada peringatan-peringatan agar negara ini menjadi begitu makmurnya. Allah telah benar menempatkan kita di sini karena begitu sayangnya kita, begitu sayangnya Allah kepada kita. Ini adalah daerah khatulistiwa, ini adalah daerah penggalan surga dunia, begitu hijaunya. Maka di sini sekali lagi Allah mengatakan kepada kita untuk mengisi kemerdekaan, mengisi tahun baru 2014 ini dengan cara-cara yang benar. Jangan ikuti mereka yang salah. Fala tuti'il kafirin. Kafirin di sini bisa saya katakan, jangan ikuti mereka yang salah. Jangan mentang-mentang ala atasan korupsi, kita pun ikut korupsi. Jangan mentang-mentang atasan menyuruh kita korupsi, kita pun sami'na wa ato'na dengan tutup mata walaupun kita telah melakukan ibadah haji. Maka harus ada perubahan yang baik ke depan di tahun 2014, karena sebenarnya yang diinginkan bukan menangkap koruptor yang begitu banyak, tapi pencegahan korupsi yang kita inginkan. Karena apa? Yang sudah tertangkap berarti dia sudah melakukan. Tetapi begitu itu dibiarkan, maka akan kita temukan koruptor-koruptor baru, dan itu tidak pernah ada kata selesai. Pencegahan itu lebih baik daripada pengobatan. Ada Ustadz? Ya baik, Ustaz Jainal, terima kasih. Jadi para pendengar RRI rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, jadi kita kalau dapat memahami pesan dari ayat 52 ini, memahamkan kepada kita bahwasanya kita harus senantiasa mempertegas pada diri kita, jangan kita mentaati orang-orang kafir. Dalam tanda kutip adalah orang-orang yang kufur kepada kenikmatan. Sesungguhnya alam dan seluruh potensi sumber daya alam yang ada di Indonesia ini merupakan sesuatu hal yang patut kita syukuri. Jikalaulah pimpinan kita menunjukkan perilaku atau gambaran yang senantiasa mengkufuri nikmat yang telah diberikan kepada kita dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka patutlah kita untuk tidak mentaatinya. Jikalau mereka mengarahkan kita kepada kerusakan, mengarahkan kita kepada kehancuran, mengarahkan kita kepada kebinasaan tentang peradaban akhlak ini, maka kita harus mempertegaskan kepada mereka, kita tidak diperbolehkan taat kepada mereka. Ya, maka kata Ustaz Jainal, kita teringat pada ayat yang mengatakan ati Allah wa ati Rasul wa ulil amri. Jadi wa ini menerjemahkan sesuatu hal yang kita harus mampu menseleksinya. Ya. Amri yang bagaimana? Ya, menurut Pak Ustaz gimana, Ustaz? Iya. Jadi saya pun berpikir bahwa sebenarnya kita masih menaruh harapan kepada para pemimpin bangsa, pemimpin kota, pemimpin provinsi di mana kita berada pada saat ini. Kita juga menaruh harapan kepada para calon-calon legislatif yang sekarang banyak gambarnya di seantero kota yang kita cintai ini. Kita menaruh harapan, tapi sebenarnya mereka lah yang harus mengaca dirinya sendiri. Apakah mereka layak untuk diberikan harapan itu? Kita hanya menaruh harapan, tetapi begitulah sunnatullah, hukum Allah. Kalau kita tidak bisa menempatkan diri pada posisi yang benar, Allah akan menggantikan posisi itu dengan orang yang lain, dan itu lebih baik dari kita. Nastabdila khairum minkum summa la yakunu amsalakum. Kita akan digantikan Allah. Jangan sampai negara ini pula dicabut oleh Allah, digantikan dengan orang-orang yang baru, yang lain. Maka di sini Allah mengajarkan kepada kita para pemimpin atau siapapun kita semua pemimpin, mulailah dari diri sendiri untuk berbuat baik dan tidak mau mengikuti iming-iming setan, walaupun itu menggiurkan secara materi. Tapi apalah jadinya, apalah indahnya hidup ini bila terakhir dibui di penjara, di penjara, atau lebih sadis lagi apabila ini berakhir di neraka yang itu kekal di dalamnya. Nauzubillah min zalik. Iya, baik, terima kasih kepada Ustaz Jainal yang sudah menjadi narasumber kita. Maka yang dapat kita simpulkan dalam pertemuan pengajian kita ini, bahwasanya kita layak untuk tidak taat kepada orang-orang yang kufur nikmat. Akan tetapi ketaatan itu jangan membatasi diri kita kepada mereka, tetapi kita senantiasa bergaul dan berteman kepada mereka dengan catatan Al-Quranlah semangat dan perjuangan dalam diri kita. Demikianlah yang dapat kami sampaikan para pendengar RRI ya dimanapun berada. Wabillahi taufik wal hidayah warida wal hinayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.